Kemudian selanjutnya, pertanyaan tertulis. Gosop itu menguasai hak miliknya orang lain tanpa izin. Dan minal kabair, ya Imam Ibnu Hajar, dalam Kuwatul Islam gosop termasuk dosa gede. Gosop menguasai miliknya orang lain tanpa izin, menggunakan miliknya orang lain tanpa izin, dan akan menjadi halal kalau memang orang itu yakin dia ridho. Yakin ridho, lima ridho. Dan yakin ridho itu adalah bukan kebaksa. Memang ada satu tempat yang biasa dipakai untuk umum. Misalnya ada orang buat gubuk di depannya, di pinggir jalan. Akan tapi lihat sudah dibuka. Setiap ada orang duduk di situ, boleh. Maka kita duduk di situ juga, boleh. Itu adalah diperkenankan. Atau kalian tahu bahasa apa Anda? Kita tahu. Anda mengetahui ini adalah milik kawan dekat, sandal. Kawan dekat sekali. Dan sudah biasa pakai-pakai saja. Sudah tahu betul. Bukan bolehnya itu karena sudah memasyarakat, sudah menjadi biasa di pondok suka gosok, bukan. Kalau memang betul-betul biasanya kawan dekat, pakai sajalah. Dan izin tidak boleh izin sekali lalu pakai seterusnya, enak bener. Izin dia pakai sandal, iya kan sudah izin kapan, minggu yang lalu, pantesan hilang terus. Perbaharui izin lagi, karena apa? Mungkin dia akan membutuhkan, akan menggunakan. Karena sandal kan digunakan setiap saat. Warok, harus ada. Jadi gak usah, makanan juga sama. Selagi, pokoknya kaidahnya sederhana. Selagi itu bukan milikmu, jangan kau manfaatkan, jangan kau gunakan, jangan biasa dengan berbuat jahat dari sedikit demi sedikit. Maling gunung emas itu mulai dari bara maling jarum. Kecil. Berkembang namanya kejahatan setan tadi ya, Pak. Setan itu terus mengajak dari sedikit, ngentengin. Yang enggak pedulin jarum siapa dipakai. Di pinggir jalan, jangan. Selagi itu bukan milikku, tidak boleh aku ambil. Kancing baju. Jangan berkata enggak ada yang punya. Oh, penyakit itu sudah, enggak ada yang punya. Kecil dari kancing baju. Besok setelah kancing baju apa? Pulpen. Enggak ada yang punya. Punya ada lebih gede lagi. Enggak ada yang punya. Enggak ada. Jadi jangan meremehkan dari yang kecil itu. Rasa takut anak kita pun kita didik. Kalau mengambil sesuatu didik itu milik siapa? Enggak ada yang punya. Tidak. Selagi bukan milikmu dan tidak dikasihkan kepadamu, tidak boleh kamu ambil nak. Itu berkembang. Kejahatan dia begitu itu ya. Gosok kecil sedikit-sedikit. Akhirnya biasa pakai miliknya. Oh, pertama gosok milik sahabat karibnya. Sudah pakai miliknya orang. Akhirnya besok asal ada san. Ilmu dia. Khawatir ilmu tidak manfaat. Sehingga yang punya mencari-cari sampai sana kemari. Kadang-kadang sandal yang disayanginya. Kadang ini jangan. Pondok jangan biasakan menggosok. Di luar pondok pun sama. Ngambil makanannya orang lain. Kalau bukan makananmu jangan dimakan. Kecuali makanan itu yang akan busuk. Boleh kamu makan akan tapi kamu catat. Nanti setelah itu lapor sama yang punya. Aku makan makananmu. Kalau kamu relakan ya sudah. Kalau tidak aku ganti. Itu. Makanan yang bakal rusak saja boleh kita makan tanpa seizin yang punya. Tapi kapan itu? Jika makanan ibu terancam kehancuran, mau busuk. Ya Allah ada nasi ini. Aduh, orang yang dititipi masih ke Bandung nih. Ada titip berkat kan? Ada titip berkat. Kasihkan tetangga. Ya aduh, aduh, diketuk gak ada. Kasihkan mah. Makan dulu aja deh, nanti tinggal ngomong selesai. Tapi jadi boleh kapan itu jika makanan itu mau busuk, tapi tetap wajib ganti.